Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini, Sabtu 30 Maret 2019, dibacakan Ilham. Sebanyak 7.000 kota di 180 negara akan mematikan lampu mulai pukul 20.30 hari ini. Lion Air akan menurunkan harga tiket pesawat. Polri usut isu grup WhatsApp kerahkan Kapolsek dukung Jokowi. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, momen mematikan lampu selama satu jam sebagai salah satu usaha mencegah bumi dari perubahan iklim dan kerusakan lingkungan akan digelar lagi pada tahun ini, tepatnya pada Sabtu malam ini. Disebut gerakan Earth Hour, sebanyak 7.000 kota di 180 negara bakal mematikan lampu mulai pukul 20.30 sampai 21.30 waktu setempat. Yang menarik pada tahun ini, sebanyak 12 area dan monumen ikonik di seluruh dunia juga akan ikut mematikan lampunya selama satu jam. Belasan ikon dunia yang ikut serta dalam gerakan ini, antara lain Menara Eiffel di Paris, Empire State Building di New York, Big Ben di London, dan Victoria Harbour di Hong Kong. Tahun ini kegiatan mematikan lampu mempromosikan tema menjaga keanekaragaman hayati dengan tagar Connect to Earth. CEO WWF Indonesia, Rizal Malik, mengatakan bahwa pelestarian lingkungan merupakan prioritas utama dalam agenda nasional dan lokal, mulai dari tingkat warga desa sampai presiden. Sederalun, Lion Air Group mengumumkan bakal menurunkan harga tiket pesawat untuk seluruh penerbangan berlaku efektif mulai hari ini, Sabtu 30 Maret. Penurunan harga jual tiket pesawat dilakukan bervariasi sesuai dengan rute penerbangan. Corporate Communication Strategy Lion Air Danang Mandala Prihantoro tak menyebut detail besaran penurunan harga tiket yang dilakukan pihaknya. Penurunan harga tiket pesawat itu berlaku untuk seluruh maskapai di bawah bendera Lion Air Group, yakni Lion Air, Batik Air, dan Wings Air. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan menerbitkan aturan baru terkait penentuan tarif tiket pesawat guna merespon keluhan masyarakat. Aturan yang baru diterbitkan kemarin, Jumat, menggantikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan bawah penumpang angkutan udara. Poin penting dari aturan tersebut ialah mengubah tarif batas bawah tiket pesawat dari semula sebesar 30% dari tarif batas atas menjadi 35%. Sederalun, polisi akan mengecek obrolan grup WhatsApp atau WA bernama Pilpres 2019 yang belakangan beredar di masyarakat. Obrolan dalam grup tersebut memuat soal instruksi kepada Kapolsek untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 Joko Widodo Ma'ruf Amin. Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan, bila terbukti ada anggota Polri yang terlibat dalam upaya pemenangan salah satu paslon, maka akan ada sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kendati demikian, Dedi menuturkan pihaknya akan lebih dulu mengecek kebenaran grup WhatsApp serta isi obrolan di dalamnya, apalagi hal itu beredar di media sosial. Ia kembali menegaskan bahwa aparat kepolisian akan menjaga netralitas selama gelaran pemilu 2019 sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Selain itu juga telah ada arahan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang tertuang dalam telegram rahasia soal netralitas Polri dalam gelaran pemilu 2019. Obrolan dalam grup WA yang memuat soal instruksi kepada Kapolsek untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf juga diunggah akun Twitter JS Prabowo @marierteman dalam bentuk screenshot. Diduga grup WhatsApp tersebut berisikan sejumlah anggota Polri. Sederalun, Australia berjanji pada Sabtu hari ini akan memperkenalkan undang-undang baru yang dapat membuat bos media sosial dipenjara. Selain itu, perusahaan teknologi raksasa bisa didenda miliaran dolar karena terbukti gagal menghapus video kekerasan dari platform mereka. Undang-undang baru itu akan dibawa ke parlemen minggu depan yang akan sekaligus menjadi seruan Canberra terhadap perusahaan media sosial untuk mencegah platform mereka sebagai senjata teroris. Setelah serangan masjid di Christchurch di Selandia Baru, Facebook mengatakan telah menghapus dengan cepat sebanyak 1,5 juta video mengenai insiden tersebut yang ditayangkan di platform mereka. Video 17 menit mengenai insiden 15 Maret yang merenggut nyawa 50 orang itu diketahui masih tersiar beberapa jam setelah serangan terjadi, menurut para ahli. Perdana Menteri Australia Scott Morrison yang bertemu dengan perusahaan Facebook, Twitter, dan Google mengatakan Australia akan mendorong negara-negara G20 lainnya untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan media sosial. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidaralun, founder dan CEO Tokopedia William Tanuwijaya menyambut baik keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani akan menarik kembali peraturan terkait ketentuan perpajakan bagi transaksi perdagangan elektronik. Menurutnya, meski belum diatur dalam aturan tersendiri, pelaku e-commerce yang ada di Indonesia sebenarnya turut membayar pajak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya penarikan ini, William menyebut akan ada ruang dan waktu bagi industri serta kementerian guna mengkaji solusi yang terbaik terkait pajak e-commerce. Sebelumnya, Kementerian Keuangan akan menarik kembali aturan terkait pajak e-commerce. Aturan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 Tahun 2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Alasan dibalik penarikan itu adalah aturan itu kerap disalahartikan masyarakat dan pelaku usaha karena mengira pemerintah membebankan pajak baru bagi pelaku e-commerce. Namun pemerintah hanya ingin menegaskan bahwa pelaku usaha e-commerce wajib dikenakan pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan. Sidaralun, sejumlah astronom Universitas Texas Amerika Serikat bekerjasama dengan Google menemukan dua planet tersembunyi pada arsip teleskop ruang angkasa Kepler. Mereka menggunakan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Untuk menemukan dua planet itu, tim astronom yang dipimpin oleh Anne Datelino ini menciptakan algoritma yang dapat menyaring data dari teleskop Kepler. Proses itu juga akan membantu para astronom untuk menemukan lebih banyak planet yang terlewatkan yang tersembunyi di data Kepler. Datelino menjelaskan bahwa proyek ini memerlukan algoritma baru karena data yang diambil selama misi Kepler K2 ini berbeda secara signifikan dari yang dikumpulkan selama misi Kepler berlangsung. Astronom Andre Van Buck menyebut proyek ini akan membantu mencari data secara urut. Jika ingin mengetahui jumlah total planet, astronom harus tahu berapa banyak planet yang ditemukan, tetapi juga harus tahu berapa banyak planet yang dilewatkan. Sidaralun, mantan penyerang Uruguay yang pernah bermain di Manchester United, Diego Forlan, memprediksi The Red Devil akan mengalahkan Barcelona pada babak perempat final Liga Champions. Forlan menilai MU di bawah arahan Ole Gunnar Solskjaer menampakkan perubahan signifikan dan berpotensi meraih hasil positif di ajang antar klub Eropa. Menurut Forlan, mereka memiliki permainan yang berbeda ketika bertemu Barcelona. MU katanya memiliki permainan yang bagus di depan dan tim yang hebat dengan pemain-pemain bagus. MU akan menghadapi Barcelona pada babak perempat final yang akan berlangsung pada 11 April di Old Trafford dan 17 April di Camp Nou. Pada babak perdelapan final, Solskjaer dan anak asuhnya tertinggal 0-2 ketika menjamu PSG di Old Trafford. Kemenangan 3-1 di Parc des Princes menjadi penentu langkah MU untuk ke perempat final. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 30 Maret 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sidaralun, wassalam.